pasan goyong ngendani utane mongso ketiga senatian mung sedelo ora dadi ngopo pening iso ngadem ke ati ya balala semono uko rasane atiku mung tansah nunggu tekamu ra kroso setahun koe ninggal aku kangen kangen ning atiku koe kangen sapa to kangen dhewe ben yo kangen yo dhewe so setahun